suka padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Lagi dan tak akan ku minum lagi walau setiap tak mau, tak mau, tak, tak, tak, tak, tak, tak mau, tak mau, tak, tak mau, ya. Sekarang tak, tak, tak, tak, kau suri, tak suri, tak, tak, tak, tak, tak, kau suri, tak suri, tak. Terima kasih bos. Teman-teman, assalamualaikum.